لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tak lupa tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak bersyukur atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Nikmat berupa kesehatan, waktu luang. Nah, demikian pula yang sangat penting nikmat taufik di atas al-haq. Nikmat tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk untuk kita senantiasa berada di atas al-haq, di atas bimbingan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya nikmat tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita di sore hari ini untuk bisa hadir di sini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang iman kepada para rasul dan yang berkaitan dengannya. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tentang al-iman wa al-iman itu usulnya tamarat jadilah dari rahimahullah taala tentang buah hasil dari keimanan kepada para rasul. Karena kan keimanan kepada para rasul akan menghasilkan buah-buah yang mulia. Yang pertama yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dan akan kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yakni al-ilmu bi rahmatillah taala wa inayatihi bi ibadihi aitsu arsala ilaihi mursul liyahduhum ila siratillah ta'ala, yakni dengan beriman kepada para rasul seorang akan mengetahui, mengilmui, memiliki pengetahuan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada hamba-hambanya rasul-rasul, nah yang mana para rasul tersebut membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk kepada mereka terhadap jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia, niscaya mereka akan hidup seperti binatang, tidak memiliki tatanan, tidak memiliki aturan. Nah, yang kuat akan bisa bertahan hidup, yang lemah akan tindas. Nah, terus demikian. Tidak ada lagi saling menghormati hak-hak yang lainnya. Tidak ada saling menjaga hak-hak saudaranya. Nah, dengan diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan aturan-aturan, nah, syariat-syariat yang membimbing umat manusia pada kehidupan yang baik di dunia, terlebih di akhirat. Nah, ini patut bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seorang beriman kepada para nabi dan rasul, mereka akan mengetahui betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah, dan dengan diutusnya para nabi dan rasul akan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perkara ibadah ini adalah perkara yang tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan dalil yang sahih, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika kita hendak beramal di dalam syariat, dalam agama ini, ingin mengamalkan suatu amalan, yang pertama yang dituntut dari kita adalah dalil yang datang baik dari kitab Allah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalilnya maka amalkan. Kalau tidak, tinggalkan. Jangan kita membuat amalan-amalan sendiri, mengada-adakan satu ibadah di atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annal aqlal basyari la yastaqilu bi ma'rifati dzalika. Karena akal manusia tidak bisa bersendiri dalam memahami ibadah, dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan dari syariat. Nah, ini pun telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala ats-tsaniyah yang kedua asy-syukru taala ala hadhihi nikmatil kubra. Nah, dengan seorang beriman kepada para rasul ya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Nikmat diutusnya enam rasul Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing umat manusia enam kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsani satu yang ketiga mahabbatu rusuli alaihi musallatu wa salam wa ta'zimuhum. Kecintaan kepada para rasul atas mereka salawat dan salam, dengan seorang beriman kepada para rasul nam akan menghasilkan kecintaan kepada mereka, kepada para rasul, atas mereka salawat dan salam, wa ta'zimuhum, dan akan membuahkan pengagungan kepada mereka para rasul, wa tsana'u 'alaihim bima yaliqu bihi, dan akan mendatangkan pujian pada mereka tentunya sesuai dengan apa yang pantas, yang layak untuk mereka. Nah, tanpa berlebihan. Nah, ya, sehingga menganggap mereka para rasul sebagai Tuhan, dan menganggap mereka para rasul memiliki hak-hak rububiyah dan rububiyah, sehingga berhak untuk diibadahi seperti apa yang dilakukan oleh orang Nasor. Nah, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, memuliakan seorang rasul, bahkan menganggap rasulnya adalah sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nah, sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, memuliakan mereka para nabi dan rasul, mengagungkan mereka, memuji mereka sesuai. Nah, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kadar mereka. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan mereka para nabi dan rasul. Li'annahum Rasulullah Ta'ala, karena mereka itu adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anam qawmu bi ibadatihi wa tablighi risalatihi, dan dikarenakan mereka itu para Rasul tegak di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa menyampaikan risalah nam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nasihat ibadihi, dan mereka senantiasa memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kadzabal mu'anidun rusulahum za'imina anna rusulullah ta'ala la takununa minal bashari, dan sungguh ya, qad kadzabal mu'anidun, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, mereka mendustakan. Nah, kadzabal mu'anidun rusulahum, mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Za'imina anna rusulallahi ta'ala la takunu minal bashar. Mereka menyangka bahwasanya atau mereka beranggapan rasul itu bukan dari kalangan manusia. Rasul kok diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Nah, ya sehingga mereka tidak mau menerimanya. Wa qad dzakara Allah taala hadza zahma wa abtalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persangkaan mereka ini yang menyangka bahwasanya rasul itu tidak diutus dari kalangan manusia, dan Allah membatalkan persangkaan mereka ini. Ini adalah persangkaan yang keliru, yang batil. Nah, kalau beranggapan bahwasanya rasul itu tidak boleh dari kalangan manusia, nah bukan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'an nas minu ija'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula qul law kana bil ardi malaa'ikatu yamshuna mutma'inina lanazalna alaihim minas sama'i malakan rusula. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir, orang yang mengingkari para rasul, mereka mengatakan wa ma mana'anna. Nah, kata Allah Subhanahu wa ma mana'anna, tapi jalan mencegah mereka, orang-orang yang mengingkari, mendustakan para rasul, ya, di dalam mencegah mereka ayuk minu ija'ahumul huda, untuk mereka itu beriman tatkala datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala illa an qalu, melainkan mereka mengatakan apa? Aba'athallahu basharan rasula. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan manusia? Ya, ini pengingkaran dari mereka. Itu enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari manusia. Mereka tidak mau. Nah, mengimani itu semua, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari kalangan manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan manusia? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang selanjutnya, "Qul law kana fil ardi malaa'ikatu yamshuna mutma'inniina." Nah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya di muka bumi ini, yang tinggal itu adalah malaikat yang berjalan di muka bumi dan tinggal di muka bumi ini. Lanazalna alaihi minas sama'i malakan rasula. Kami pun akan mengutus malaikat dari langit sebagai rasul. Ini jawab dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kafir. Kalau rasul itu dari kalangan manusia, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya di muka bumi ini yang tinggal berjalan Nah, di muka bumi ini adalah dari kalangan malaikat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat pula sebagai seorang rasul yang diutus dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan apa? Teladan bagi umat manusia diikuti. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dari langit sebagai rasul di kalangan manusia, lantas bagaimana kita menjadikan malaikat sebagai teladan? Apakah kita mampu? Bisa mengikuti, menteladani apa yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat yang diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentaati dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat dan tidak bermaksiat. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malaikat. Oleh karena yang di atas bumi ini, yang berjalan dan tinggal di muka bumi ini adalah manusia. Dengan segala kekurangannya, kekeliruannya, kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para rasul dari kalangan manusia pula. Yang memiliki sifat-sifat manusia, memiliki rasa lapar, rasa kantuk, memiliki rasa lelah juga, sehingga umat manusia bisa mengambil pelajaran, menjadikan mereka para rasul yang dari kalangan manusia sebagai teladan mereka untuk diikuti, bimbingan-bimbingannya, ajaran-ajarannya, perbuatan-perbuatannya, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan, diajarkan oleh para rasul. Sehingga manusia bisa mengikuti, menteladani apa yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh para rasul, dikarenakan sama-sama dari jenis manusia. Sehingga persangkaan mereka, orang-orang yang mengingkari para rasul dengan persangkaan bahwasannya rasul itu tidak mungkin dari kalangan manusia yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa abtalallahu taala hadzal zahma bi annahu la budda ayakuna rasul ayakuna rasulu basharan li annahu mursalun ila ahli al-ardi wahum basyarun. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan persangkaan mereka yang mereka beranggapan bahwasannya Rasul itu tidak boleh dari kalangan manusia. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan bahwasannya ya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini haruslah manusia. Nah. Ya. Dikatakan yang tinggal di muka adalah manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan la nazala Allahu alaihi minas sama'i malakan rasula. Sekiranya penduduk yang ada di muka bumi ini adalah malaikat, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dari langit ya yang akan diutus ke bumi sebagai sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasul di dalam kalangan penduduk bumi, yang penduduk bumi itu adalah malaikat. Nah, karena penduduk bumi ini adalah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus manusia sebagai seorang rasul. Liyakuna mithlahum, agar sama dengan mereka, agar bisa dicontoh, diteladani apa yang dilakukan oleh rasul tersebut, oleh utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia sebagai seorang rasul di tengah-tengah umat manusia ini agar sama dengan mereka. Nah, wahakadha hakallahu ta'ala anil mukadzibina li rusulihi annahum qalu. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menyebutkan tentang orang-orang yang mendustakan ya para rasul. Nah, dengan perkataan mereka, in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَهُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ketika diutus kepada mereka orang-orang kafir yang mengingkari para nabi dan rasul. Nah, ketika diutus kepada mereka Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا. Kamu itu, kalian itu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ya kenapa? Gak mungkin kamu itu adalah seorang rasul. Gak pantas kamu itu jadi seorang rasul. Apa bedanya kamu dengan kami? Nah, gak ada bedanya. Mereka mengingkari itu, tidak mau beriman kepada para rasul, dikarenakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Nah, ini adalah sikap congkak orang-orang kafir yang mengingkari para rasul, disebabkan mereka adalah manusia dan bukan malaikat. Mereka mengatakan, tidaklah kalian ini melainkan hanya manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian itu ingin memalingkan kami, menjauhkan kami dari apa yang telah diibadai oleh nenek moyang kamu. Itu apa? Berhala. Menjauhkan mereka dari kesyirikan. Nah, kalian itu ingin menjauhkan kami dari apa yang selama ini telah diibadai oleh nenek moyang kami, kata mereka orang-orang musyrik. Mengatakan kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesombongan, keangkuhan, dan demikian pula sikap iri hati dan dengki menjadikan mereka buta terhadap apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sikap sombong mereka membutakan mereka dari al-haq dan lebih memilih agama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka yang jauh dari bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Nah, karena sikap sombong, sikap angkuh. Tidak mau menerima nasihat, peringatan yang disampaikan oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Tidaklah kamu, kata mereka, hanyalah manusia biasa seperti kami. Yang kamu menginginkan, mengendaki untuk memalingkan kami dari apa yang telah diibadai oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datanglah kepada kami bukti-bukti yang nyata. Nah, padahal sekiranya didatangkan kepada mereka, sama. Mereka pun akan mencari alasan lain untuk mengingkari. Apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Maka dijawab oleh para Rasul yang diutus kepada mereka. Qalat lahum rusuluhum innahu illa basharun mithlukum. Memang benar. Tidaklah kami ini melainkan hanyalah manusia biasa seperti kalian. Nah, kami adalah manusia yang sama dengan kalian. Walakinallaha yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia-Nya terhadap siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau dilihat dari sisi fisiknya, ya benar. Nah, kami adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu dari yang lainnya? Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada para rasul keutamaan yang tidak diberikan kepada selain mereka? Masing-masing orang diberikan keutamaan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka ingkari ini adalah tidak benar pengingkaran tersebut. Tidak bisa dijadikan sebagai enam alasan untuk mereka mengingkari syariat Allah Azza wa Jal, dikarenakan beranggapan bahwasannya kalian juga manusia seperti kamu. Nah, para Rasul adalah manusia yang mendapatkan keutamaan, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada selain mereka. Nah, ya, oleh karenanya para Rasul mengatakan, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyahum bisultanin illa billah. Dan sungguh kami tidak akan bisa, tidak akan mampu mendatangkan bukti-bukti yang nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, telah banyak contoh dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada para Rasul untuk mendatangkan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ya, mereka pun akan mengingkarinya. Nah, mengingkari apa yang dibawa oleh para Rasul Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral minal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap sombong, angkuh, merasa tinggi, ini adalah sikap yang jelek, yang buruk, sehingga ketika datang pada dia kebenaran, maka sulit bagi dia untuk menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Nah, dikarenakan merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Hendaknya kita berhati-hati, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap sombong. Nah, yang akan semakin menjauhkan dari al-haq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki sikap tawadhu, selalu rendah hati, mudah kembali kepada al-haq ketika salah, ketika keliru, mudah menerima al-haq ketika disampaikan kepada kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Selesai apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ta'ala tentang keimanan kepada Rasul, para Rasul, dan apa yang berkaitan dengannya. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita terhadap Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari Rahimahullah Ta'ala di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.